Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa TV Roja dan juga pendengar di Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada antum semua, kepada kita semua, dan diberikan kemudahan bagi kita untuk selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan, baik yang berkenaan, yang berhubungan dengan urusan duniawi kita maupun yang berhubungan dengan urusan ukhrawi kita. Ungkapan salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat arwah Nabi kita Muhammad SAW, buat junjung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat beliau yang selalu istiqamah di dalam menjalankan sunnah beliau. Terutama di hari yang mulia ini, kita diberi motivasi oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa yang mulia. Pembahasan kita adalah melanjutkan dari sejarah kekhalifahan Rasyidin, berbicara tentang sejarah empat khalifah yang menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kita telah selesai dalam majlis yang lalu membahas tentang khalifah Utsman bin Affan. Yang terakhir kita membahas tentang berbagai tuduhan-tuduhan fitnah ataupun tuduhan-tuduhan negatif yang diarahkan kepada kekhalifahan Utsman bin Affan atau khalifah Utsman bin Affan, dan telah kita jelaskan bagaimana hakikatnya dan jawaban terhadap ataupun bantahan terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang khalifah yang berikutnya. Setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa beliau ada yang mengatakan sampai 3 hari mayat beliau masih belum bisa dikuburkan, ada yang mengatakan bahwa di malam harinya dikuburkan, ya, dengan berbeda-beda riwayat, karena memang orang-orang yang melakukan kudeta pembunuhan terhadap beliau masih berkeliaran di kota Madinah, bahkan masih mengepung rumah Utsman bin Affan. Kemudian mereka-mereka itu mendatangi sahabat-sahabat yang senior, terutama sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW, yaitu sisa daripada 6 sahabat yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah Zubair, Talha, ya, Sa'd bin Abi Waqqas, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, di mana mereka datang kepada Ali bin Mas'ir, ada mengatakan sekelompok orang Mesir datang kepada Talha, ada lagi mengatakan sekelompok orang Kufah datang kepada Zubair. Kemudian kedua-duanya tidak bersedia untuk dibaiat karena kondisi yang begitu sedang semrawut dan kondisi yang sedang dalam keadaan sedang kacau, ya, para sahabat pun sedang shock, sedang ditimpa oleh sebuah musibah, kejadian yang tidak pernah terkhayal dalam pikiran mereka, yaitu terbunuhnya khalifah yang mulia Utsman bin Affan, salah seorang sahabat yang mulia dan salah satu orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga dan juga merupakan menantunya Rasulullah SAW yang menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Akhirnya mereka mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan memaksa Ali radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah. Namun Ali tidak mau dibaiat oleh mereka, dan akhirnya Ali bin Thalib bermusyawarah dan juga para sahabat-sahabat senior yang lainnya dari sahabat-sahabat yang ada di Madinah, kaum Muhajirin dan Ansar, juga memohon kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah. Nanti ini akan kita jelaskan lebih rinci apa saja yang terjadi setelah Ali diangkat menjadi khalifah dan apa saja kejadian-kejadian penting yang perlu kita jelaskan dalam masalah selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun sebelum itu kita akan mencoba melihat tentang biografi Ali bin Abi Thalib, nama ibunya, nama ayahnya dan anak-anaknya. Tujuan kita membahas ini adalah melihat sedikit nanti yang perlu para pemirsa dan pendengar perhatikan adalah di mana Ali bin Abi Thalib menamakan putra-putrinya dengan nama para sahabiat. ini adalah bukti bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki rasa cinta terhadap mereka, rasa hormat terhadap mereka, sehingga dia menamakan putra-putrinya dengan nama-nama para sahabat yang mulia. Kenapa ini hal ini kita jelaskan sebelum kita merinci nama-nama anak-anak beliau radhiyallahu anhu adalah untuk membantah kedustaan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki rasa kebencian atau para sahabat memiliki kebencian kepada Ali bin Abi Thalib, ada semacam permusuhan ya antara sahabat dengan Ali bin Abi Thalib. Hal ini adalah sebetulnya tidak benar dan tidak ada sama sekali buktinya Ali bin Abi Thalib menamakan putra-putri dengan nama para sahabat-sahabat yang mulia tersebut. Karena orang-orang yang ingin membuat sebuah fitnah di tengah umat ini ingin menyesatkan bagaimana umat ini supaya menerima ajaran mereka, mereka mengkultuskan Ali dan menjelek-jelekkan dan menjatuhkan kehormat para sahabat yang lainnya. Nah, ini yang di dalam biografi keluarga beliau nanti akan kita lihat ya, bagaimana beliau menamakan putra-putrinya dengan nama para sahabat-sahabat yang mulia. Kita akan mulai dari nama beliau sendiri adalah beliau Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Thalib namanya yaitu Abdul Manaf. Asalnya Abdul Manaf, ya. Cucu dari yaitu anak dari paman Nabi SAW, ya. Abi Thalib, dan Abu Thalib merupakan saudara kandung daripada ayah orang tua dari Nabi SAW itu Abdullah. Nasab beliau sebetulnya ya Ali bin Abi Thalib ini adalah cucu dari anak paman Rasulullah SAW sekaligus ya menantu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, nama Abu Thalib adalah Abdul Manaf bin Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib ini sudah pernah kita sebutkan namanya adalah Syaibah. Ya, Syaibah dinamakan Syaibah karena waktu lahirnya dia ada rambutnya yang putih. Bin Hashim, ini kakek beliau, yaitu beliau yang dinamakan Hashimiyah, dinamakan kepada Hashimiyah. Dan yang terdapat dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah astafa Kinana min Bani Ismail, wa astafa Quraish min Kinana, wa astafa ni Hashim min Quraish, wa astafa ni Bani Hashim. Ini keutamaan tentang kabilah-kabilah beliau. Maka para ulama ijma menemukan silsilah beliau secara nama-namanya kepada Bani Kinana, salah satu suku dari keturunan Bani Ismail. Jadi Hashim, nama Hashim adalah Amru bin Abdul Manaf. Ismu Abdul Manaf, nama Abdul Manaf adalah Mughirah bin Qusay, dan ismu Qusay adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Nah, ini rangkaian keturunan Ali bin Abi Thalib ya, dan beliau adalah Al-Hashimi. Nah, beliau dari cucu dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah anak dari Hashim. Ya. Kemudian kunyah beliau adalah Abul Hasan. Abul Hasan, dan juga diberi kunyah oleh Rasulullah SAW Abu Turab. Ya. Abu Turab ini ada kisahnya juga, di mana pada satu kesempatan adanya beda silang pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah binti Rasulullah SAW, putri Rasulullah SAW. Lalu Ali keluar dari rumahnya dan beristirahat di masjid Nabi SAW. Ya, ketika itu Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah dan bertanya, kemana anak pamanmu? Ya, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kata Fatimah, dia keluar ke masjid. Lalu Rasulullah SAW mencari dan menemukan Ali bin Abi Thalib sedang terbaring tidur di masjid, dan kebetulan pakaian yang beliau pakai, sarung atau semacam ridak gitu, terlepas dari punggung beliau, dan di punggung beliau menempel pasir atau tanah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kum ya Abu Turab, ya, bangunlah hai Abu Turab. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib menyukai nama ini, gelar ini, kunia ini, karena merupakan pemberian dari Rasulullah SAW. Kemudian ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim. Ya, Asad bin Hashim. Wahia awal Hashimiyah, walad Hashimiyah. Jadi ibunya juga dari kabilah Hashimiyah. Ya, maksudnya ayah dan ibunya dari keturunan Bani Hashim. Maka dia merupakan ya, orang yang keturunan asli, maksudnya ibu dan ayah dari Bani Hashim. Ya. Dan beliau hijrah masuk Islam, yaitu di tahun berumur 8 tahun, dan mengatakan umur 10 tahun, dan mengatakan umur 8 tahun. Dan beliau lebih kecil daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun, ya 10 tahun. Jadi ada yang mengatakan beliau lahir sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sekitar beberapa tahun. Ya, ada yang mengatakan tadi kalau beliau Islam masuk Islamnya umur 8 tahun, berarti beliau setelah masuk Islamnya lahir sebelum ya 8 tahun sebelum beliau diutus gitu. Ada yang mengatakan umur 10 tahun. Beliau termasuk yang dijamin masuk surga, ya ini akan kita bahas nanti ya dalam keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Namun kita akan kembali membahas tentang keturunan beliau, keluarga beliau, ya. Di sini ada faedah sedikit di mana orang-orang Syiah mengatakan bahwa nama Abu Thalib bukanlah Abdul Manaf, tapi mereka mengatakan namanya adalah Imran. Kata orang-orang Syiah sebenarnya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, yaitu innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Jadi beginilah cara-cara orang al-bid'ah itu mengutip-utip ayat, ya, sehingga kadang-kadang demi untuk mengangkat menunjukkan kemuliaannya dia terpaksa mencari ayat-ayat yang kadang-kadang tidak tepat sasaran. Sehingga dikatakan Imran di sini maksudnya kata orang Syiah Rafidah berkata Ibnu Katsir rahimahullah wa za'ama Rawafid anna isma Abi Thalib Imran. Ya. Orang-orang Rafidah mengatakan bahwa nama Abu Thalib adalah Imran. Ya, bahwa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran al-alamin, ya, bahwa itu yang terdapat dan dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala Allah telah memilih keluarga, telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Waqad akhta'u fi dhalika khata'an kabiran, kata Ibnu Katsir, sungguh mereka dalam masalah ini telah keliru, sangat keliru besar. Walam yata'ammal Qur'an qabla an yaqulu hadha buhta qabla hadha min walam yata'ammal Qur'an qablu qabla an yaqulu hadha, ya, walam yata'ammalu al-Qur'an qabla an yaqulu hadha, mereka tidak memikirkan, ya, menenungkan ayat Al-Qur'an sebelum mereka mengungkapkan kebohongan ini, ya, hadha buhtan min al-qawli fi tafsirihim, itu satu pendapat yang mereka gunakan dalam pendapat tafsir mereka. Ala ghairi model ala ghairi muradillah taala, mereka telah menafsirkan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Fa in qad zakara ba'da hadhil aya qaulu taala, karena menunjukkan kebatilan tafsir ini ayat berikutnya, itu ayat yang 34 menjelaskan id qalat imratu imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, ketika istri Imran berbicara berdoa, ya, berkata, ayo Rabku, aku menazakan anakku ini untukmu, ya, maksudnya kandungan yang anak yang kukandung ini untukmu, ya, merdekakan untukmu. Di sini adalah, ya, menyebutkan tentang kelahiran Maryam binti Imran alaihissalam, ya, bukan maksudnya di sini adalah, yaitu Ali bin Abi Thalib, sebenarnya yang ditafsirkan oleh orang Syiah. Nah, ini faedah-faedah yang ingin kita sebutkan bagaimana orang Syiah ini memutarbalikkan fakta dan ayat-ayat Al-Quran untuk melegalkan paham mereka dan kesesatan mereka. Namun satu faedah di sini harus kita ketahui. Apapun ayat atau hadis yang menjadi hujah bagi orang-orang al-bid'ah, sesungguhnya pada ayat dan hadis itu ada jawabannya. Ima penjelasan ayat sesudahnya atau ayat sebelumnya akan menjelaskan maksud dari apa yang mereka katakan tersebut. Ghaliban gitu ya, secara umum kalau tidak dapat pada ayat yang sesuai itu sendiri pasti ada penjelasan-penjelasan menunjukkan bahwa tidak itu yang dimaksud, ya. Nah, ini satu kaidah ketika kita melihat ada orang-orang yang berhujah dengan hadis karena biasanya mereka memotong-motong ayat dan hadis-hadis. maka kita harus merujuk ayat itu tersendiri atau hadis itu sendiri. Sebenarnya orang-orang mengingkari sifat Allah SWT berdalil dengan firman Allah SWT, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang mirip Allah, atau Allah tidak seperti sesuatu pun. Ya, padahal ini potongan ayat. Kalau kita lanjutkan, wa wasamil basir, itu menunjukkan Allah punya sifat. Allah itu maha, ya, maha mendengar lagi, maha melihat. Nah, demikian, apapun yang diberikan hujah oleh orang-orang kelompok manapun saja, sesungguhnya pada ayat itu sendiri, ya, ada jawabannya atau ayat berikutnya. Nah, ini sedikit faedah yang kita sebutkan tadi dalam garis keturunan Ali bin Abi Thalib ini, di mana orang-orang Syiah mengatakan bahwa nama Abu Thalib bukanlah Abu Manaf, tapi namanya adalah Imran, dengan kemudian dia ingin sebetulnya mengangkat keutamaan Ali itu dengan menggunakan ayat ini gitu. Karena Allah mengatakan sungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Taib. Sesungguhnya Abu Thalib merupakan, ya, memiliki rasa cinta yang sangat tinggi terhadap Rasulullah SAW karena merupakan anak saudaranya sendiri, ya. Tetapi Abu Thalib tidak beriman sampai meninggal. Ini kita bicara masalah orang tuanya Ali bin Abi Thalib, ya. Sebenarnya terdapat dalam Sahih Bukhari, di mana ketika itu Rasulullah SAW mendatangi saat beliau mau wafat, ya. Nah, di situ ada Abu Jahal dengan berapa teman yang lain, ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya ami, kul kalimatan uhajulaka biha indallah, wahai pamanku, ungkapkanlah kalimat yang mana kalimat ini akan apat aku jadikan sebagai alasan beri syafaat kepadamu di hadapan Allah kelak di akhirat, ya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lalu Abu Jahal dan berapa teman-temannya, atarghab amilati Ibrahim, amilati Abdul Muttalib, apakah engkau enggan dari mengikuti agama Abdul Muttalib gitu. Maka akhirnya innahu ala millati, disebutkan Abdul Muttalib, wa aba yaqula la ilaha illallah, ya, tetapi dia enggan untuk apa namanya menyatakan lima tauhid tersebut, dan dia meninggal dalam, di atas agama Abdul Muttalib. Kata Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, wa hadha yubayyin khata' ar-rafidah fi da'wahum, ini juga menjelaskan tentang kesesatan orang-orang Syiah Rafidah yang mengatakan bahwa Abu Thalib telah masuk Islam, ya. Wa firau dzalika bila dalilin, ya, dan ini adalah kebohongan yang tanpa ada dalil dan menentang nusus-nusus yang telah jelas, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, ini berapa faedah-faedah i'tiqad-i'tiqad yang hubungan dengan keturunan Ali bin Abi Thalib, di mana orang-orang Syiah pun mengatakan ayah kandung dari Ali bin Abi Thalib mengatakan mereka mengatakan telah masuk Islam, ya, padahal dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwa Abu Thalib tidak beriman dan meninggal dalam keadaan kufur. Sehingga dalam hadis yang lain, Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, apakah engkau bisa memberikan sesuatu untuk pamanmu yang selama ini selalu menjagamu, membelamu dari gangguan orang-orang musyrikin? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, wajatu fitah min ayah fi fi asfal min nar, dan dia berada di kerak-kerak neraka, ya, summa syafa'tu fihi, kemudian disyafa'at dan dijadikan tudhahim minan nar, dijadikan di permukaan api neraka dia. Yalbisu na'laini minan nar, ya, dia memakai dua sandal dari api neraka, taghlu minhu dima'uhu, menyebabkan otaknya mendidih. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tersebut, dan sehingga dia, Rasulullah mengatakan dia berada dalam azab yang keras, azab yang dalam, azab neraka yang begitu keras. Akhirnya Rasulullah SAW dapat memberikan sebuah syafaat, hanya meringankan bentuk azabnya, dia memakai dua sendal dari api neraka dan membuat benaknya mendidih. Baik, itu sedikit tentang orang tua beliau. Adapun ibunya, ya, Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf, itu masuk Islam. Nah, masuk Islam, ya, dan menghijrah ke Madinah, ya. Tadi sudah kita jelaskan, dia merupakan Ali bin orang-orang Bani Hashim yang melahirkan Hashimiyah, maksudnya ibunya dari kabilah Hashimiyah, ayahnya jadi kabilah Hashimiyah. Dan ibunya ini meninggal waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Taib, itu tentang ibunya, ibunya masuk Islam tapi ayahnya tidak. Kemudian Ali Abi Thalib menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada mengatakan pada tahun kedua Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun yang lainnya. menikahi putri Rasulullah itu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan beliau, di samping juga bagaimana rasa cinta beliau nanti akan kita sebutkan, bagaimana cinta Rasulullah SAW kepada Ali bin Thalib dan keutamaan-keutamaan Ali bin Thalib dalam di sisi Rasulullah SAW. Dari Fatimah binti Rasulullah SAW, beliau memiliki 3 anak. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Muhassinan. Ya, Muhassinan ini meninggal waktu kecil. Jadi yang hidup anak beliau dari Fatimah hanya 2, Hasan dan Husain. Baik. Kemudian anak-anak beliau yang lain, dari istri-istri yang beliau yang lain, itu ketika beliau menikahi Khawlah binti Ja'far dari Bani Hanafiyah, itu mempunyai anak namanya Muhammad ibn Hanafiyah. Muhammad ibn Hanafiyah. Ini saudara seayah dengan Hasan dan Husain. Ya. Kemudian, ya, orang-orang Syiah juga mengatakan bahwa Muhammad Hanafiyah ini memiliki maksum gitu ya. Dikatakan oleh orang-orang Syiah, sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Walakin laisa maksum, ini ya, hakikatnya enggak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Ya, tidak pula orang yang lebih afdal daripadanya, Arta Abu Bakar dan Umar Utsman yang tadi telah kita jelaskan, ya. Dan tidak harusnya dia itu maksum. Tidak harus maksum seorang imam itu, seorang yang mulia itu, karena dia Muhammad Hanafiyah ini tidak maksum sebenarnya yang diyakini oleh orang Syiah. Dan orang Syiah sebetulnya bukannya Muhammad Hanafiyah saja dianggap maksum oleh dia, adalah imam yang 12 yang disebut dalam akidah mereka itu, mulai dari Ali, Hasan, Husain, ya, kemudian Muhammad Hanafiyah ini, terus ke anak-anak beliau berikutnya yang imam-imam mereka anggap dari keturunan Husain, itu maksum semua menurut orang-orang Syiah. Jadi bahkan mereka mengatakan bahwa pendapat imam itu dapat memansuhkan Al-Quran. Ya. Sebenarnya disebutkan dalam kitab-kitab referensi Syiah, dan juga terutama kitab yang utama dalam keyakinan Syiah adalah kitab Usul Kafi. Ya. Itu anak beliau. Jadi sudah 4 Muhammad Hanafiyah. Kemudian ada nama beliau lagi, Umar bin Ali. Anak ini yang tadi kita sebutkan, beliau menamakan anaknya Umar. Ya. Ini menunjukkan ya, tidak adanya rasa kebencian di antara sahabat atau antara Al-Bait dengan sahabat. Dan sebelum kita sebutkan, Umar sendiri pun menikahi putri Ali, Ummul Kusum, ya. Kemudian di sini Ali juga menamakan anaknya bernama Umar, ya. Umar bin Ali. Kemudian saudara dari Umar bin Ali ini, ibunya adalah yaitu dari kabilah Taglibiyah. Saudaranya adalah atau saudarinya adalah Ruqayyah al-Kubra, Ruqayyah al-Kubra. Ya. Tapi wahuma ta'amani, lahir kembar, lahir dan keadaan kembar Umar bin Ali dan putrinya saudarinya yaitu Ruqayyah al-Kubra. Jadi sekarang sudah 5 anak beliau, Hasan 6, Hasan, Husain, Muhassin, Muhammad Hanafiyah, Umar bin Ali, kemudian Ruqayyah al-Kubra. Ke-6. Kemudian ada lagi nama anaknya Al-Abbas Al-Akbar. Ini diberi nama sesuai dengan paman beliau sendiri ya. Abbas adalah saudara dari Abu Talib bin Ali. Yuqullaha as-saqa kutila ma'al Husain. Dan ini terbunuh saat kejadian terbunuhnya Husain di Karbala. Itu Abbas Al-Akbar. Saudara-saudara Abbas ini adalah ya Utsman. Nah ini. Jadi beliau menamakan anak beliau tadi Umar, kemudian nama anak beliau Ruqayyah, kemudian ini juga nama sahabiat ya kan. Kemudian Abbas, kemudian menamakan anak beliau Utsman. Ya, Utsman. Dan Ja'far wa Abdullah. Ini adalah ibunya dari Ummul Banin Al-Kalabiyah, ya, Kulabiyah. Nah. Dari Banin, dari suku Kilab, Bani Kilab. Nah, ini anak beliau. Jadi sudah berapa nama sahabat yang beliau namakan anak beliau dengan menamakan anak-anaknya dengan nama-nama sahabat? Ada 3 yang tidak sebut. Ada 4 ya. Ada tadi Umar, kemudian ada Ruqayyah, ada Abbas, kemudian ada Utsman, ada Ja'far. Ja'far juga sahabat Nabi, dan ini Ja'far adalah yaitu saudaranya sendiri sebetulnya, karena Ali bin Thalib punya anak juga Ja'far bin Abi Thalib yang masuk Islam. Kemudian ada lagi putra beliau namanya Ubaidillah wa Abu Bakar. Nah, jadi sudah menamakan putra anak-anak beliau menamakan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, yaitu Abu Aidillah dan Abu Bakar. Jadi beliau namakan itu dengan nama-nama Khulafaur Rasyidin dan anak-anaknya. Ya. Tetapi dua anak beliau, Ubaidillah dan Abu Bakar ini tidak memiliki keturunan lanjutan, tidak punya keturunan. Ibunya adalah Laila binti Mas'ud An-Nahsyaliyah. Nah. Jadi beliau namakan itu putra-putranya dengan nama para sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, ini yang tadi kita katakan, kalau seandainya ada rasa kebencian, mana mungkin seseorang memusuhi seorang lain lalu namakan dengan anak musuhnya? Enggak bakal. Ini supaya kita tahu bahwa cerita-cerita karangan-karangan yang dibuat oleh orang-orang Syiah untuk menjatuhkan sahabat adalah tidak benar, bahwa Ali membenci para sahabat Khulafaur Rasyidin tidak benar. Ada pemusuhan antara mereka tidak benar, buktinya Ali bin Abi Thalib menamakan putra-putranya dengan nama para sahabat yang mulia tersebut. Kemudian ada lagi nama putra beliau Yahya bin Ali. Ini meninggal masih kecil. Ibunya adalah Asma binti Umais. Siapa Asma binti Umais? Adalah jandanya Abu Bakar Siddiq la anhu. Ya. Ini menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib. Taib. Muhammad bin Ali Al-Asghar. Ada lagi nama putra beliau Muhammad bin Ali Al-Asghar. Ya, li ummil walad. Nah. Kemudian ada lagi putri beliau namanya Ummul Hasan wa Ramlah. Ya, nama anaknya lagi Ramlah. Ummuhuma, ibu keduanya adalah Ummu Sa'id binti Urwah, ya, binti Mas'ud As-Saqafi. Ya. Kemudian ada lagi putri beliau namanya Zainab As-Sughra. Kemudian wa Ummul Kulthum As-Sughra, wa Ruqayyah As-Sughra, wa Ummu Hani, wa Ummu Kiram, wa Ummu Ja'far, ismuha Jumana, ya, wa Ummu Salama, wa Maimuna, wa Khadija, wa Fatima, wa Umama. Ya, ini ada putri-putri Ali, yaitu li ummahati auladi syatta. Ini dari keturunan dari apa namanya? Budak-budaknya beliau yang beliau nikahi. Yang beliau kawini. Ini anak-anak beliau semua. Banyak sekali ya. Nah, beliau namakan dengan Khadijah, Maimuna, Ummu Salama, ya. Kemudian juga Fatimah sama dengan nama istri beliau sendiri, yaitu putri Rasulullah SAW. Nah, ini adalah sekilas tentang apa? Keluarga anak-anak Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini juga kelihatan oleh kita kesesatan orang Rafidah yang lain, ya, kesesatan lain dari orang-orang kelompok Rafidah adalah kenapa mereka hanya mengkultuskan keturunan Hussein. Padahal Hasan dan putra-putri putra-putri Ali yang lainnya punya keturunan. Tetapi mereka hanya kenapa mengutulkan Hussein saja, keturunan dari Hussein saja. Nah, ini yang satu pertanyaan bagi kita. Para ulama menjelaskan karena Hussein itu menikahi putri Yazdajir yang pernah kita sebutkan sejarah waktu Umar bin Khattab menaklukkan dalam perang Qadisiyah. Lalu tertawan putrinya Yazdajir, rajanya Persia, lalu dijadikan, diberikan untuk Hussein. Hussein menikahinya. Jadi mereka memuliakan Hussein itu adalah mereka anggap darah biru ketemu darah biru dan itu mereka anggap darah suci. Di situ mereka mengagungkan. Jadi Ahlul Bait menurut Syiah Rafidah akhirnya hanya tersimpul pada keturunan Hussein saja. Padahal Ahlul Bait itu banyak. Sebenarnya kita sebutkan Ahlul Bait itu mencakup semua anak-anak paman Nabi, bukan hanya anak paman Nabi dari Abu Thalib saja, bukan hanya anak Ali bin Abi Thalib saja. Ya, bahkan kalau kita ambil dari anak Abu Thalib saja ada Ja'far, ada Uqil, ya. Ada Ali bin Abi Thalib. Semuanya punya anak dan ya, dan memiliki keturunan. Kalau dari paman ada Hamzah, ada Abbas, dan semua juga punya anak, Abdullah bin Abbas, kemudian juga punya Fadl bin Abbas, dan seterusnya banyak lagi ya, keturunan-keturunan Abbas. Itu Ahlul Bait semua. Nah, kemudian dari putra-putri Ali yang tadi sebagian kita sebutkan nama-namanya, itu punya keturunan. Hasan pamannya punya keturunan yang banyak juga. Ya, bahkan sampai hari ini, ada yang diketahui keturunannya, seperti yang Raja Maroko dan Raja Urdun, ya, Yordania, itu asli keturunan Ahlul Bait. Ya, tapi dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Hussein. Makanya orang Syiah Rafidah tidak mau gabung menghormati mereka. Seharusnya kalau mereka mengakui bahwa yang memimpin umat harus Ahlul Albait, mestinya mereka itu mengakui kekuasaan dan bergabung dengan kekuasaannya Maroko atau Yordania gitu. Nah, ini kita bisa biar kita tahu sebetulnya apa sih yang ada di belakang dakwah ataupun di keyakinan orang Syiah Rafidhah itu, apa yang tersimpan di belakangnya. Nah, ini yang ingin kita jelaskan sehingga kita tahu bahwa anak Ali bin Thalib itu tidak hanya dua, Hasan Husain saja. Ada Muhammad Al-Hanafiyah yang kita katakan macam ini, banyak anak lagi putra-putri beliau yang tadi sudah banyak kita sebutkan. Ya, nah itu gunanya kita mengerti tentang biografi dan anak keturunan beliau biar kita tidak tertipu dengan opini-opini yang dibuat oleh orang Syiah Rafidhah untuk mempengaruhi keyakinan kaum muslimin ya dalam memuliakan Ahlul Bait maupun memuliakan para sahabat. Kita wajib mencintai para sahabat, kita wajib mencintai para Ahlul Bait. Namun kita dilarang untuk mengkultuskan mereka atau membenturkan antara mereka ya, membuat semacam skenario kisah-kisah seakan-akan di antara mereka ada permusuhan ya dalam kehidupan mereka. Taib. Kemudian kita lanjutkan beberapa keutamaan beliau nih, Ali bin Abi Thalib ini akan kita lanjutkan. Beliau termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga ya. Yang ini sudah berkali kita bahas saat kita menyebutkan hadis keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, dan Ali juga salah satu dari 10 sahabat yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, satu ungkapan, mereka adalah dari penghuni surga, yang dijamin masuk surga. Kata Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, ya, Sa'ad bin Zaid fil jannah, ada Zubair fil jannah, kemudian Abu Ubaidah Mujarrah fil jannah, ya ada 10 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zubair bin Awam, Tuha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Zaid, kemudian adalah yang Abu Ubaidah bin Jarrah, satu lagi ya, lupa saya namanya, yang di dalam hadis yang 10 itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka adalah sebagai penghuni surga. Yaitu Abu Ubaidah dan satu lagi di ujung-ujung namanya. Ya, saat ini saya lupa namanya yang ke-10. 10 orang sahabat tersebut. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana ya, dan Rasulullah SAW mempersaudarakan dirinya dengan Ali bin Thalib ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Antara kaum Muhajirin dan Ansar atau antara Muhajirin sendiri. Tujuannya adalah untuk menggabung sahabat-sahabat yang memiliki kekurangan dari sisi materi dengan sahabat-sahabat memiliki kemampuan di sisi materinya lebih kuat. Tapi Rasulullah SAW mempersaudarakan Ali bin Thalib dengan dirinya sendiri. Ini salah satu keutamaan, ya. Dan juga beliau merupakan menantu Rasulullah SAW, ini yang sudah kita sebutkan tadi, Fatimah. Kemudian adalah termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau menerima wahyu hari Senin, itu Ali bin Thalib beriman, yaitu hari Selasanya, begitu, hari Selasanya dia beriman, masuk Islamnya. Nah, dan umurnya waktu masuk Islam, tadi yang kita sebutkan ada yang mengatakan umur 8 tahun dan mengatakan umur 10 tahun. Dan beliau terkenal dengan keberaniannya, nanti akan kita sebutkan ya beberapa syawahid ataupun bukti-bukti dari sejarah tentang keberanian beliau. Kemudian tadi yang kita sebutkan beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, ini juga keutamaan beliau. Dimana telah kita sebutkan bahwa adalah orang di kalangan orang-orang dewasa yang pertama masuk Islam, di kalangan para hamba sahaya adalah Zaid bin Sabit atau yang Zaid bin Harisa ya. Kemudian dari kalangan wanita adalah istri beliau Khadijah. Kemudian setelah itu ini tadi yang kita sebutkan diributkan dalam riwayat Abu Ya'la, Bu'isa Rasulullah SAW yawm al-Isnin wa aslamtu yawm as-Sulasa. Ini kata Ali bin Abi Thalib Ketika Rasulullah itu diutus dapat wahyu hari Senin, aku beriman masuk Islam pada hari Selasa. Memang Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul, itu menjadi Nabi, wahyu yang pertama turun, itu adalah hari Senin sebenarnya ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, ya, fihi wulidtu wa fihi uhya ilayya. Ya, dan hari itu aku dilahirkan, dan hari Senin juga aku pertama mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya ketika masuk Islam tadi yang mengatakan, dan mengatakan umur 10 tahun, dan mengatakan 8 tahun, dan mengatakan 9 tahun. Ya. Dan beliau semenjak kecil tidak pernah menyembah berhala. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam sebuah riwayat dari Hasan bin Zaid bin Hasan menyebutkan bahwa tidak pernah selama kecil beliau yang masih berumur 8 tahun beliau masuk Islam dan tidak pernah menyembah berhala sebelumnya. Kemudian kita juga ingat di keutamaan beliau adalah bagaimana ketika Rasulullah SAW berhijrah, Rasulullah SAW memerintahkan agar Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur beliau. Kemudian di pagi harinya Ali disuruh untuk menyerahkan amanah ataupun titipan-titipan orang kafir Quraisy untuk menyerahkan kepada pemiliknya masing-masing. Baik. Nanti akan kita sebut, dan beliau mengikuti semua perperangan yang terjadi di masa Rasul kecuali yaitu perang Tabuk. Nah, ini yang tadi ini suatu keutamaan juga bagi Ali bin Abi Thalib ketika beliau tidak ikut perang Tabuk, beliau mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW kenapa beliau tidak diajak ikut perang Tabuk. Rasulullah SAW menjawab karena orang-orang fikin mengatakan membuat sebuah macam menyebarkan sebuah berita hoax di tengah-tengah kaum muhajirin bahwa Rasulullah SAW tidak suka pada Ali sehingga Ali dibiarkan untuk tinggal di Madinah bersama anak-anak dan para wanita, kata orang-orang munafikin menyebar isu itu. Akhirnya Ali bin Thalib mendatangi Rasulullah SAW, ya, kenapa engkau tinggalkan aku bersama anak-anak dan juga perempuan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, anta binni bimanzilati Harun bin Musa, ya, engkau ini adalah saudaraku, engkau bagaikan persaudaramu denganku, itu bagaikan antara Harun dengan Musa. Harun dan Musa adalah saudara yang begitu dekat karena saudara seibu dan seayah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, illa annahu la nabiyyan ba'di, tapi tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah ketika mengatakan engkau bagikan antara aku dan kamu itu bagikan hubungan antara Harun dengan Musa, tapi tidak ada lagi nabi setelahku. Ini yang menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi itu sebuah penenangan yang diberikan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pengganti beliau di Madinah saat perang Tabuk. Kemudian di perang Uhud beliau kena sekitar 10 bacokan, ya, atau 16 bacokan untuk perang Uhud. Nanti akan kita sebutkan keutamaan-keutamaan beliau, ya. Dan kisah beliau tadi disebutkan kenapa beliau dinamakan Abu Turab, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab adab beliau dari Sahal bin Sa'ad qala in kana habu asma Ali in kana ashabul asma asma Ali radhiyallahu anhu ilaihi Abu la Abu Turab. Ya, kata Sa'al bin Sa'ad, sungguh nama yang paling disenangi oleh Ali bin Abi Thalib adalah kunianya yang diberi oleh Rasulullah SAW itu Abu Turab. Wa in kana la yafrah ayyuda abiha. Ya, karena dia senang dipanggil nama Abu Turab. Wa ma sammahu Abu Turab illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menamakannya sebagai Abu Turab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ghadaba yauman Fatimah. Ketika suatu kali dia marah sama Fatimah, lalu dia pergi keluar rumah dan tidur di masjid, ya, fataja ila jidari fil masjid. Ya, tidur dekat dinding sebuah masjid. Nah, wajahu Nabi SAW waqad imtala dharuhu turaban. Ya, di mana punggungnya banyak pasir atau tanah. Maka Nabi SAW mengusap punggungnya, membersihkan tanah atau pasir di punggungnya, yaqul ijlis Abu Turab. Duduklah hai Abu Turab. Nah, ini juga ada semacam semacam terapi, ya, di dalam berkeluarga, ya. Di dalam kisah Ali bin Abi Thalib ini gitu, ya, jika dia sedang marah dia keluar rumah saja, ya, menghindari tempat dan kondisi yang sedang tidak nyaman itu. Ini salah satu solusi jika kita ada permasalahan dalam masalah keluarga. Ali bin Abi Thalib justru menghindar dari mengadakan semacam percekcokan atau melanjutkan semacam perselisihan itu, maka dia lebih jebat menghindar dulu, ya, sehingga dia tidur di masjid. Baik. Kemudian, ya, kita bicara tentang keutamaan hadis-hadis yang telah terdapat dalam yang telah kita sebutkan dalam beberapa riwayat sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berkata kepada Ali bin Thalib sebenarnya bahkan oleh Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah membiarkannya atau menugaskannya untuk tinggal di Madinah ketika Rasulullah pergi perang Tabuk. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallafa Ali bin Thalib fi ghazwati Tabuk. dari Sa'd bin Abi Waqqas, ya, di mana bahwa Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib waktu perang Tabuk untuk tinggal di Madinah. Faqala ya Rasulullah, takhlufuni finisa wa sibyan, wahai Rasulullah, engkau biarkan aku tinggal, ya, bersama wanita-wanita dan anak-anak kecil. Amma faqala, maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, amma tardha an takuna minni bimanzati Harun min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di. Ya, tidakkah engkau redha bahwa engkau itu hubungannya, kedekatanmu denganku itu, kata Rasulullah SAW, adalah bagaikan kedekatan antara Harun dengan Musa, saudara kita, ya, rasa cinta yang dalam, ya. Gara annahu la nabiyya ba'di, tetapi enggak ada lagi nabi setelahku. Ini barangkali, ya, jangan sampai tergambar oleh orang-orang, ya, bahwa Ali itu adalah pengganti Rasulullah dalam memikul tugas Rasulullah, tidak, hanya dalam kekuatan ukhuwah Islamianya yang digambarkan dalam hadis ini, bukan masalah melanjutkan tugas risalahnya. Jadi bukan berarti dia pengganti Rasulullah sebagai nabi setelah Rasulullah wafat. Maka di akhir hadis disebutkan qala anna la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Ini juga dalil, salah satu dalil menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, ya. Walaupun hadis-hadis yang bicara masalah khatam nubuwah, telah ditutupnya pintu kenabian itu banyak sekali. Kemudian juga diriwayatkan dari Sa'al bin Sa'ad tadi yang, ya, hadis yang terang perang, yaitu Khaybar. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, la'utiyan narayata ghadan rajulan yaftahullah ala yadaihi. Ya. Besok aku akan menyerahkan tongkat komando, ya, pasukan, ya, pada seseorang yang Allah akan menaklukkan musuhnya melalui tangan orang ini. Nah, makanya hadis ini terdapat keutamaan yang besar sekali bagi Abu Thalib, sampai Umar pun mendengar hadis ini pun, ya, di pagi harinya berkeinginan dia yang mendapat apa namanya keutamaan ini. Jadi kata Umar dalam menyebutkan, aku tidak pernah bercerita mendapatkan kedudukan kecuali pada hari saat perang Khaybar, di mana Rasul mengatakan, yaitu bahwa dia akan menyerahkan tongkat komando untuk melawan musuh, ya, orang Yahudi saat itu di Khaybar, ya, yang menolakkan menaklukkan musuh melalui tangannya. Kemudian keutamaan yuhibbullah wa rasulah, yang mana orang ini adalah dijamin dia itu oleh Rasulullah telah mencintai Allah dan Rasulnya. Ini ke tazkiyah, ya. Kemudian wa yuhibbullah wa rasul. Kemudian juga keutamaan ketiga adalah Allah dan Rasul mencintai orang ini. Fabatanna sayadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Jadi malamnya itu para sahabat, ya, enggak tidurlah mikir siapa yang kira-kira besok akan mendapat, ya, atau bendera komando itu, tongkat komando yang mau diserahkan oleh Rasulullah SAW itu. Ya, seingin semua keinginan dia yang terpilih. Nah, ini lihat bagaimana keutamaan terdapat dalam hadis ini, sampai-sampai semua sahabat enggak tidur malam itu ingin memikirkan siapa yang akan mendapat besok itu, oh, keutamaan yang disebutkan dalam hadis itu. Falamma asbahan nasu wadau ala Rasulullah SAW, takala pagi hari mereka berbondong-bondong mendatangi Rasulullah SAW. Kulluhum yarju ayu toha, masing-masing ingin dia yang dipilih oleh Rasulullah SAW, dia yang terpilih, ya. Faqala, tiba-tiba, ya, Rasulullah berkata, aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Faqilahu wa ishtaki ainaihi, lalu dikatakan, ada yang menjawab, sahabat menjawab, ia sedang sakit mata, sedang sakit mata. Faqala, farsilu ilaihi, tolong ada yang menjemput, yang memanggilnya, kata Rasulullah SAW. Fu'utiyabihi, lalu setelah dia datang, fabasaka Rasulullah SAW fi ainaihi wa da'alahu. Rasulullah SAW meniup matanya yang sakit itu dan mendoakan sembuh. Babarra hatta ka'allam yakun bihi waja'un fa'atahu ra'yah, ya, lalu matanya yang tadi sedang sakit langsung sembuh dan tidak ada sedikit rasa perih dan seakan-akan tidak pernah ada sakit, ya. Lalu Rasulullah menyerahkan tongkat itu, apa nama, bendera komando itu atau tongkat komando itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ini keutamaan Ali bin Abi Thalib, ya, di memang terbukti di mana dialah yang menembus benteng orang Yahudi saat itu, ya. Nanti akan disebutkan barangkali di berikutnya di mana dia mencabut itu pintu benteng yang itu dengan sendirinya, setelah diangkat dia menangkis tanah panah-panah orang Yahudi dengan dari melalui pintu itu. Sebagian sahabat yang tadi mencoba pintu yang diangkat oleh Abi Thalib itu, ada yang mengatakan mencoba, ada yang mengangkat 4 orang atau 6 orang, enggak keangkat itu pintu, 6 orang sahabat. Ali bin Thalib sendiri yang mengangkat itu pintu, diangkat oleh dia dan dijadikan sebagai tamingnya untuk menangkis panah-panahnya orang-orang Yahudi, ya. Dan dia mampu menerobos bentengnya orang Yahudi di Khaybar saat itu. Nah, Itu keutamanya. Cuman dalam hadis ini banyak sekali para ulama mengambil faedah-faedah yang azim ya. Pertama adalah takdir, beriman kepada takdir. Ya, sebenarnya para sahabat sudah enggak tidur malam, sudah pergi pagi-pagi menemui Rasulullah SAW, berkumpul ke Rasulullah SAW. Tapi yang takdir bukan buat mereka, buat Ali bin Abi Thalib. Ya, maka Ali bin Abi Thalib karena sakit dia enggak bisa datang. Tapi kalau takdir buat dia, coba lihat. Ya, dia dicari Rasulullah SAW, ditanya mana Ali bin Abi Thalib. Nah. Kemudian, juga terdapat dalam hadis kisah ini, yaitu bagaimana mukjizat Rasulullah SAW, mujizat Rasulullah SAW yang Ali bin Thalib tadi sakit mata, dihembus, ditiup, kemudian didoakan, sembuh. Kemudian juga keutamaan Ali bin Thalib sendiri, samping dari awal hadis, Allah mencintainya, dan Rasul mencintai Ali bin Thalib, dan Ali pun orang yang benar imannya, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian juga penaklukan termampunya menembus benteng orang Yahudi di Khaybar saat itu. Taib. Kemudian, diriwayatkan lagi oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, lama nazalat hadzal ayah nadu abna'ana wa abna'akum, ini adalah mubahalah antara Rasulullah SAW dengan orang Nasrani dari Yaman dalam surah Al-Imran. Ya, Rasulullah SAW memanggil Ali dan Fatimah dan Hasan wa Husain, Allahumma haulai ahli, mereka itu adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Nah, tetapi bukan berarti bahwa isi-isi Nabi tidak termasuk ke dalam keluarga Rasulullah SAW, karena ayat ini menunjuk turun di salah seorang rumah istri Nabi, Ibnu Katsir menyatakan bahwa sebab nuzul dan tempat nuzul ayat lebih utama masuk ke dalam ayat. Maka ulama mengatakan maksudnya Ali ke dalam ayat ini adalah melalui hadis Rasulullah SAW, yaitu haulai ahli. Nah, istri-istri Rasulullah juga bagian dari Ahlul Bait. Di mana orang Syiah memandang bahwa istri Rasulullah tidak bagian dari Ahlul Bait. Ini juga kekeliruan lain dari orang Syiah. Karena Rasulullah mengatakan seperti Aisyah mempunyai, ketika orang-orang munafikin menuduh Aisyah berbuat sesuatu yang keji, ya Rasulullah berpidato mengatakan mayadzuruni fi ahli wa yadzkuru rajulan ya la arifu annahu lam yaqul ala ahli illa ma'i, ya mayadzuruni fi ahli. Rasulullah, siapa bisa membelaku dalam masalah keluargaku yang sedang difitnah oleh orang munafikin ini? Ahli. Jadi banyak sekali sebetulnya dalil masalah ini bahwa istri Nabi SAW bagian daripada Ahlul Bait, bukan hanya Hasan dan Husain saja, atau Husain anak-anak dari Husain saja. Kemudian juga dalam hadis yang akan Imam Tirmizi dari Zaid bin Arqam bahwa Nabi SAW bersabda, man kuntu maulahu fa'ali maulahu, ya, siapa yang menganggap aku sebagai orang yang dia cintai, maka Ali juga harus dia mencintai. Orang yang menganggap Ali sebagai saudaranya, maka orang yang mencintai aku, ya, maulahu, maka dia harus juga mencintai Ali bin Abi Thalib. Ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana tidak bolehnya menyakiti Ahlul Bait, juga terdapat di sini. Kemudian juga keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam banyak riwayat, ya, ada Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam sabdanya, Allahumma wali man wallahu wa adi man adahu. Ya Allah, ya tolonglah orang yang menolongnya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian, ya, diwakilkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim, disahihkan oleh Hakim dari Buraidah bahwa Rasulullah bersabda, Inna amalani bihubbi arba'atin. Aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW mencintai empat orang. Wa akhbarani annahu yuhibbuhum. Dan Allah memberitahu bahwa Allah mencintai mereka. Kila ya Rasulullah, samihum lana. Samihim lana. Ya Rasulullah, siapa mereka? Tolong beritahu nama mereka. Ali minhum, ya, salasan. Wa Abu Dhar, wa Mikdad, wa Salman. Ya, kadang-kadang hadis yang ini yang dijadikan oleh orang Syiah bahwa memasukkan mereka-mereka ini sebagian Ahlul Bait, ya, Abu Dzar, Mikdad dan Salman. Ya. Tapi kita harus mengerti bagaimana cara memahami hadis-hadis keutamaan-keutamaan ini, bukan berarti sebenarnya yang dipelintir oleh orang Syiah sebagai dalil bahwa dia adalah orang telah mendapat wasiat dari Rasulullah untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ya, tidak ada seorang pun sahabat memahami seperti itu, dan juga Ali bin Abi Thalib pun tidak pernah memahami sabda Rasulullah SAW itu sebagai wasiat dia sebagai pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masih banyak sebetulnya keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan dari kesempatan yang lain kita akan bicarakan, ya, dan apa saja kejadian di masa kekhalifahannya dan ada kemajuan apa saja di masa kekhalifahannya, peristiwa apa saja, seperti nanti kita akan bicarakan tentang kisah tadinya perang Jamal, kisah tadinya perang Siffin, bagaimana hakikat sebetulnya terjadi perang tersebut, dan bagaimana mokif para sahabat atau pandangan para sahabat dalam menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Untuk sementara waktu materi yang dapat kita bahas cukup sampai di sini dulu. Insyaallah pada kali yang lain kita akan lanjutkan nanti pembahasan kita tentang kelanjutan tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita semuanya, memudahkan kita di dalam memahami dan mengingat pelajaran-pelajaran yang Ustaz telah sampaikan. Ikhwatul Islam, kini saatnya bagi Anda yang bertanya, kami buka line telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Dan untuk pesan singkat Anda kirimkan saja di 0819896543. Baiklah, kami akan buka telepon yang pertama, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Bapak siapa? Ini Asif dari Depok. Silakan. Tanya Pak, tolong dijelaskan definisi ahlul bait. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang bertanya di Depok. Masalah ahlul bait, kita sudah pernah menyampaikan masalah ini juga, dan bagi yang ingin lebih banyak mendapatkan informasi, ada makalah yaitu Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah atau panel semuanya tak ada albed, bisa diambil di mencari di internet, ada di zikro.com ataupun tidak ada ceramah bicara tentang di YouTube juga ada tentang akidah Ahlussunnah tak ada albed, di sana ada definisinya. Secara singkat, albed itu disebutkan para ulama kita adalah orang-orang yang diharamkan menerima sedekah. Imam Nawawi menafsirkan menjelaskan masalah ini dalam Syarah Muslim, menyebutkan orang-orang diharamkan menerima sedekah itu adalah yaitu Bani Muthalib dan Bani Hashim, orang-orang beriman dari kalangan Bani Muthalib dan Bani Hashim, karena Muthalib ada saudaranya Hashim, jadi keturunan ini semua itu adalah Ahlul Bait yang beriman, termasuk istri-istri Rasulullah SAW. Itu Ahlul Bait, ya, keturunan dari Bani Hashim, Bani Muthalib, ya. Seperti Imam Syafi'i itu dari Amatolibi, dari keturunan Muthalib. Tapi lu dah lubed, ya, adalah Hashimi. Kemudian, semua istri Rasulullah SAW adalah bagian dari Al-Bait. Itu yang Al-Bait. Jadi tidak khusus pada bagian keturunan Husain saja. Kemudian, ketika kita menyikapi Al-Bait, yang kita maksud adalah mereka-mereka yang beriman dari Bani Hashim dan Muthalib itu. Nah, dan bukan berarti mereka itu maksum, ya, yang tidak boleh disanggah pendapat mereka, ya, atau mereka tidak punya kesalahan, tidak demikian. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya dalam sebuah riwayat, apakah engkau pernah diberi kekhususan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Abu Tauba atau ya kalau nggak salah atau Abu Juhaifa yang bertanya kepada Ali bin Thalib saat menyebarnya isu di Kufah bahwa Ali bin Thalib punya wasiat yang disebar oleh orang Syiah. Akhirnya dia sendiri berlangsung cross-check ke Ali bin Thalib. Saya tidak pernah khususan oleh seseorang dari manusia yang lain, kata Ali bin Thalib, kecuali pemahaman seseorang Allah berikan tentang Al-Quran Karim dan atau apa yang ada di dalam sarung pedangku ini. Lalu sahabat itu bertanya, apa yang ada dalam sarung pedangmu itu? Ini adalah tentang fikakul asir wa ala yuktalu muslim bi kafir, ya, al-aqlu wa fikakul asir wa ala yuktalu muslim bi kafir. Ini hanya masalah perkara-perkara diat, ya, dan juga tersimpan hukum membunuh seorang muslim dengan membunuh orang kafir, ya, dan hukum masalah tebusan tawanan perang itu yang ada dalam ini, ya, hukum-hukum itu beliau simpan dalam sarung pedang beliau, karena untuk beliau menggunakan pedang ini harus tepat sasaran itu, maka dia harus mengerti hukum-hukum itu, dia simpan di situ, ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita jawab tentang siapa mereka Ahlul Bait. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, Ikhwatul Islam. Dan selanjutnya, Ikhwatul Islam, kami buka kembali line telepon untuk Anda bertanya langsung di kesempatan siang hari ini. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Haidari, Pak, di Sulawesi Tenggara. Silakan pertanyaannya. minta maaf nih Pak, di luar tema sedikit nih. Baik. Jadi begini Pak, saya ini kan kadang sholat itu dipimpin oleh imam itu yang tidak baca basmalah Pak. Gimana itu kira-kira Pak ya? Karena saya itu orangnya yang baca basmalah. Setelah Fatihah juga baca basmalah. Cukup? Iya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama hukum baca basmalah maksudnya ketika Al-Fatihah ataupun di awal surat. Mungkin barangkali tidak baca basmalah yang dimaksud mungkin tidak menjaharkan ya. Iya, sir. Tapi kita harus singkat jelaskan dulu hukum baca basmalah. Kedudukan basmalah dalam surat Al-Fatihah itu menurut pandang ulama ada 3 pendapat. Dalam bacanya dan juga melihatnya. Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim di awal surat itu tidak bagian dari surat Al-Fatihah. Tidak bagian dari surat Al-Fatihah, ini pendapat Imam Malik. Maka beliau mengatakan tidak perlu baca basmalah karena bukan dari bagian dari Al-Fatihah. Ini pendapatnya Imam Malik. Ada lagi ulama pendapat bahwa basmalah di awal surat Al-Fatihah itu fungsinya adalah sebagai pembatas surat yang sama dengan awal-awal surat yang lainnya. Ya. Ini mirip sebetulnya pendapat Imam Malik, tapi Imam Malik tidak mengatakan bagian basmalah, tapi mereka ini menganjurkan membacanya. Mengatakan tidak bagian dari Al-Fatihah, tapi dibaca. Ada lagi mengatakan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Ini 2 pendapat juga. Ada yang sir, ada yang jahar. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berpendapat basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Tetapi Imam Ahmad pendapat disir dalam sholat jahriyah, sholat yang dijaharkan basmalahnya. Imam Syafi'i pendapat dijaharkan. Menurut mereka itu yang utama menurut Imam Syafi'i. Jadi ada 3 pendapat ya tentang basmalah itu membacanya di dalam sholat. Ada yang mengatakan tidak perlu dibaca karena bukan bagian surat Al-Fatihah. Ini pendapatnya Imam Malik. Dan pendapat adalah Al-Fatihah itu basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, tapi mereka tidak mengatakan harus dibaca, tidak dibaca. Ada yang mengatakan harus dibaca, tadi yang kita sebut pendapat yang ketiga. Itu mengatakan bagian dari surat Al-Fatihah, dan dia dibaca sir atau jahar. Yang ketiga, pendapat yang kedua tadi dibaca, sama seperti awal surat. Karena dia, di awal surat, kita kalau awal surat, kita baca basmalah. Jadi, pendapat yang ketiga adalah yang masyhur di kalangan kaum muslimin itu di Indonesia ada pendapat yang ketiga. Bagian di surat Al-Fatihah, cuma ada yang pendapat tidak dijaharkan, ada yang pendapat dijaharkan. Seperti dari, kalau di Ormas semuanya, Muhammadiyah tidak menjaharkan, tapi di Ormas NU menjaharkan. Mereka memilih pendapat Syafi'i, kalau ini pendapatnya Imam Ahmad. Tapi semua ulama bersepakat sah sholatnya. Sah sholatnya, dijaharkan atau tidak, semua sepakat, sah sholatnya. Dan tidak ada mengganggu tentang kesahihan sholat, sah sholatnya. Cuman mereka berbeda, mana yang lebih menepati sunnah, mana lebih utamanya saja. Jadi perbedaan di sini bukan masalah sah tidak sah, tapi masalah perbedaannya mana yang utama dan yang tidak utamanya saja. Nah, menentukan keutamaan ini yang berbeda. Ada yang mengatakan dijaharkan sholat jahriyahnya ini. Ada yang mengatakan adalah disirkan sholat jahriyahnya. Karena memang dari Rasulullah SAW, faktanya Abu Bakar Siddiq Anhu, sebagai hadis Aisyah dan juga praktek Utsman bin Affan, itu tidak menjaharkan. Nah, tapi ada hadis Anas Malik dan hadis Abu Hurairah, beliau menjaharkan. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beberapa kitab, beliau menjelaskan di sini, beliau malah mengumpulkan, menjadikan sebagai kan ikhtilaf tawuk gitu. Jadi beliau mengatakan, satu kali dijaharkan, satu kali? Tidak, gitu aja. Karena memang ada riwayat ini, sahih memang di Sahih Bukhari Muslim itu tidak dijaharkan. Nah, tapi ada riwayat lain juga menjaharkan. Maka beliau mengkompromikan aja gitu. Adapun kita sebagai kaum muslimin, baik salat dengan orang yang jahar atau tidak, ya, ataupun tidak membaca sekalipun, itu ada pendapat memang, pendapat Imam Malik. Ya, itu tidak bermasalah. Ini 3 orang imam ini guru-guruan, artinya murid guruan gitu ya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Itu Imam Malik pendapat tidak perlu dibaca basmalah. Enggak pernah Imam Syafi'i cabut salat kalau Imam Malik jadi imam. Iya. Kemudian Imam Syafi'i murid dari Imam Malik, gurunya Imam Ahmad. Itu pendapat itu dijaharkan. Tapi enggak pernah pula Imam Ahmad cabut salat kalau Imam Syafi'i jadi imam. Iya. Nah, dan sebaliknya begitu. Nah, ini sebetulnya ini yang dalam masalah ini yang perlu kita belapang dada. Nah, ikhtilaf ini disebutkan oleh para ulama kita tidak la yalzamu tafaruq, tidak harus kita berpecah belah. Kenapa? Karena ikhtilaf ini ikhtilaf ijtihadiyah, tapi dia akan disalahkan, akan dianggap suatu yang keliru kita nyikapi kesalahan ijtihad ini, perbedaan pendapat ini, kalau kita ta'assub dengan salah satunya. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi perbedaan ini bukan hanya ini saja perbedaan, banyak perbedaan contoh yang lain, hatta di masa Rasulullah SAW ada contoh-contoh itu yang sering dipopuler dicontohkan oleh para ulama, yaitu tentang perbedaan sahabat dalam memahami perkataan Rasulullah SAW tentang dilarang salat asar kecuali di Bani Quraizah. Ya, waktu perang Ahzab. Nah, sebagian sahabat memahami larangan itu hanya untuk segera ke sampai Bani Quraizah. Tapi kalau sudah masuk, kita tetap salat asar di jalan. Tetap tepat waktu. Yang sebagian sahabat lain justru mengatakan kita harus salat asar di Bani Quraizah. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Kondisinya ini beda dengan kondisi yang biasa begitu. Nah, semuanya berpegang pada pendapat masing-masing, ada yang salat di jalan, ada yang baru salat asar, ada yang setelah salat maghrib, salat isya di sampai di Bani Quraizah. Hal ini sampai kepada Rasulullah SAW, perbedaan itu. Rasulullah tidak mengatakan ulangi salat kalian tidak sah, tidak ada. Rasulullah diam dan tidak mengomentari siapa yang benar yang lebih utama dalam masalah ini. Nah, maka umat ataupun seorang dai ketika menyampaikan pendapat-pendapat itu harus dipaparkan dan tidak masalah dia menjelaskan mana yang dia pilih. Yang penting dia menyikapi perbedaan itu dengan bagaimana ulama kita menyikapi, begitu aja. Kita mengambil bagaimana sikap Malik menyikapi orang yang mencari basmalah, bagaimana sikap Imam Syafi'i menyikapi orang yang sirul basmalah. Jadi kalau kita pilih pendapat Imam Syafi'i, kita menyikapi orang beda dengan pendapat beliau juga, bagaimana beliau menyikapi orang lain gitu. Baik. Nah, jadi kita saling menghargai, tidak saling menyesatkan dalam masalah seperti ini. Jadi karena masalah-masalah seperti ini adalah masalah yang begitu banyak. Nah, makanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyebutkan sumber perpecahan belahan itu yang banyak terjadi di umat adalah ketika perbedaan-perbedaan seperti ini disikapi dengan sifat taklid atau ta'assub, berlebihan. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus bijak menyikapi ini. Ya, di salat orang yang sirr basmalah, salatnya sah. Ya. Bahkan dalam pembahasan ulama mengatakan seandainya ada imam yang dia ditentukan oleh pemerintah dia enggak benar bacaannya, kita salat belakangnya, itu kita sah jika dia yang keliru dalam salat dia yang tidak benar. Makanya dalam hadis bukan fa'in sal fa'in asaba falakum walahum, jika benar salatnya kalian berapa pahala ada, mereka berapa pahala, wan akhta'a falakum wa alaihim, jika mereka salah kalian enggak sah salatnya, mereka enggak sah salatnya. Itu masalah imam, apalagi kalau orang tuh ngotot ya, dia enggak ngerti cenang rukun-rukun salat, salatnya mungkin enggak sah di sisi hukum syariat, tapi kita terpaksa berimam kepada dia karena enggak ada masjid lain dan dia sudah ditentukan jadi imam sudah lama, gimana tidak bisa kita tukar semacam itu, kita berlepas dari itu. Maka untuk jadi imam juga jangan gampang-gampang, karena berat tanggung jawab seorang imam kalau dia salah dalam salatnya. Nah, kalau makmum salat salah, dia bertanggung jawab terhadap dosa-dosa orang yang di belakangnya. Nah, ini barangkali cuman kesimpulan kita kepada bapak bertanya tadi, salat bapak sah, salat orang yang berimam bapak sah. Jadi tidak perlu disikapi dengan sikap yang sifatnya akan membawa kepada perpecahbelahan, karena ini perbedaan ini sudah ada semenjak para ulama-ulama kita yang dahulu, dan bagaimana mereka menyikapi pada ini, itu yang kita contoh. Jadi tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan orang tidak mengikuti pendapatku dia tidak ahlus sunnah atau tidak sah salatnya, enggak pernah juga. Ya, karena itu ijtihad, maka mereka saling menghargai. Dan demikian pula kita dalam perbedaan-perbedaan yang memang ada di situ perbedaan para ulama dengan perbedaan yang berdasar kepada dalil. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya di 0218236543 kami buka kembali kesempatan untuk Anda bertanya langsung. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema lagi Ustaz. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Mul di Medan. Silakan. Utara. Silakan. Ini Ustaz, jadi mengenai sholat, kami berimam kepada orang yang enggak fasih bacaannya. Jadi dia bilang huruf ro itu enggak pas. Jadi selalu dia Allahu Akbar. Nah, gitu dia enggak pas dia ro-nya. Jadi bagaimana hukum kami sebagai makmumnya? Kemudian bagaimana cara kami menegurnya supaya dia jangan jadi imam lagi, Ustaz? Kalau memang itu dianggap salah, imam yang tidak bisa menyebut huruf ro. Demikian aja Ustaz, terlebih dahulu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taip. Pertanyaan hampir sama pertanyaan pertama ya, ya. Cuman kalau imam itu ditunjuk oleh takmir, mungkin kita bisa komunikasi dengan takmir. Ya. Kalau ada yang lebih tinggi takmir atau petunjuk, ada yang menugaskannya, apa namanya, badan tertentu lah, kita atau pemerintah atau ada organisasi apa, kemungkinan kita bicara ke sana. Tetapi kita perlu ketahui juga bahwa kesalahan dalam bacaan-bacaan itu ada namanya kesalahan yang jali, kesalahan yang membuat batalnya sholat, ada kesalahan yang tidak membatalkan sholat gitu. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu insya Allah tidak termasuk kesalahan yang membatalkan sholat. Jadi cuma kurang tepatnya dia makhrajnya, ro'nya Allahu Akbar atau gimana gitu ya. Tapi kekurang pasihannya itu insya Allah tidak. Kecuali dia merubah huruf, merubah harkat, dan perubahan harkatnya juga lihat lagi, ada yang khafi, ada yang jali juga, tidak semuanya gitu. Nah, cuman untuk lebih nyamannya mungkin imam itu ya mesti lebih fasih. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Itu tadi kita bicara sama takmir. Ya mungkin dia lebih berhak untuk menegur supaya tidak terjadi clash juga antara kita dengan imam itu. Dan juga diketahui oleh seorang imam itu kita tidak boleh mengimami sedang jamaah tidak suka kita jadi imam gitu. Dilarang seperti itu. Dan kita harus menjadi imam itu harus membekali diri juga dengan bacaan yang benar, dan ya kalau perlu juga sebagian ya suara yang itu juga menarik orang senang sholat berjamaah. Terus nyati tidak berhalak, tidak ditentang oleh agama kita. Yang penting jadi imam, ya imam namanya itu tempat untuk tidak, tempat untuk dicontoh. Mesti dia lebih baik daripada makmumnya. Gitu. Maka solusinya adalah insya Allah salat tidak batal kalau selama tidak, salahnya itu tidak salah yang jali, yang merubah-rubah harkat, merubah makna, arti gitu ya. Seperti tadi kesalahan-kesalahan yang sifatnya memang perlu diperbaiki, tetapi itu tidak akan merusak nilai salat insya Allah. Yang masalah yang ditanyakan tadi gitu ya. Tapi kita gak tahu kesalahan-kesalahan lain, kita gak tahu. Cuman tadi kita kasih solusi, temui takmir atau pihak yang berwenang untuk mengganti imam tersebut. Kalau tidak, imam itu dinasihati secara tidak langsung, mungkin diadakan sebagai halaqah, baca Al-Quran, kita ikut mengundang dia. Ya diundang salah seorang ustaz, ikut mengundang dia, kita tanpa menjatuhkan dia berhenti jadi imam, tapi kita perbaiki dia imam. Kita bentuk semacam halaqah Al-Quran gitu ya, ada yang lebih fasih, diajak imam ikut belajar makrat dan tajwidnya. Secara tidak langsung dia akan pinter nanti, jadi imam terus dia. Jadi dia jadi ini barangkali memang trik-trik begini sekarang banyak yang perlu kita pikirkan gitu ya. Karena selalu saja sensitif masalah seperti ini gitu di tengah masyarakat. Maka kita perlu banyak bijaklah dalam menyikapi perbedaan-perbedaan seperti ini gitu. Nah, itu barangkali wallahu alam bisawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan beralih kepada Islam ke pesan singkat. Silakan untuk Anda bertanya dan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama kami bacakan dari Ummu Muhammad yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Khalifah Ali mencopot Muawiyah sebagai gubernur Syam, dan siapakah Banu Umayyah dan Banu Abbasiyah tersebut? Silakan. Sepanjang yang saya baca, belum tidak pernah semacam Ali memberhentikan Muawiyah menjadi gubernur Syam dan menggantinya. Dan ini akan kita sebutkan nanti dalam pembahasan kita, apa hakikat perselisihan antara mereka. Perselisihan antara Ali dengan Muawiyah bukan dalam intinya dalam masalah menjatuhkan hukuman pada pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib menginginkan karena Muawiyah menuntut kepada Ali untuk diberi hukuman, ditangkap orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan terlebih dahulu. Karena memang ada hubungan karib kerabat antara Utsman dengan Muawiyah. Jadi sebetulnya yang punya kedudukan, yang kehormatan, yang bisa menuntut kehormatan jaga darah, haknya Utsman, ya Muawiyah waktu itu yang mampu bicara sama Ali dan seterusnya. Yang punya wibawa dan yang disegani. Maka dia meminta untuk ditangkap dulu semua pemberontak-pemberontak diberi hukuman yang sewajarnya atau yang seharusnya. Ali bin Abi Thalib sulit juga untuk menangkap karena mereka ini berdatang dari berbagai kabilah dan mereka menyebar dalam berbagai pasukan-pasukan Ali. Maka Ali ingin mempersatukan kekuatan lebih dahulu, mengajak rakyat Syam, yaitu Muawiyah secara khusus sebagai Amir Syam atau sebagai Gubernur Syam untuk membaiat dia. Muawiyah memberikan syarat, aku tidak mau bai'at sampai kamu mau memberikan hukuman. Ini perbedaan sebetulnya. Akhirnya Ali mengambil sikap, ini harus dalam bentuk ditekan. Perang itu dilakukan semacam negosiasi, tidak berhasil, terjadi dalam harus dengan cara menaklukkan kekuatan. Ini sebetulnya nanti akan kita rinci masalah ini. Nah, sebetulnya belum terjadi, tidak ada Ali memecat Muawiyah, buktinya Muawiyah tetap aja jadi gubernur Syam setelah itu. Dan ya, bahkan Hasan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, dibunuh oleh orang Khawarij, ya, kemudian Hasan tidak berapa bulan dia langsung menyerahkan kekuasaan secara utuh kepada Muawiyah. Gitu. Jadi Muawiyah tetap menjadi gubernur Syam itu. Selama ini saya belum menemukan adanya pemecatan dan diganti dengan orang lain, itu tidak ya. Belum ada gitu. Adapun dimaksud oleh umumnya adalah kekuasaan setelah Khulafaur Rasyidin itu dengan bentuk dikuasai oleh pada umumnya keluarga Bani Umayyah dengan bentuk al-muluk, turun temurun, karib kerabat. Nah, maksud bukan muluk. Jadi memang kerajaan itu lebih akrab dalam bentuk memang sistem kerajaan itu lebih akrab dalam bentuk memberikan kekuasaan kepada kerabat pemilihnya gitu. Atau dalam istilah orang sekarang ya nepotisme gitu ya. Dan Abbasiyah juga begitu, setelah runtuhnya Bani Umayyah berkuasalah Bani Abbasiyah. Abbasiyah ini keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, Abdullah bin Abbas seterusnya. Nah, ini yang berkuasa. Jadi sebetulnya yang berkuasa itu Al-Bait. Karena mereka di keturunan Al-Bait Abbasiyah ini. Nah, itu dia sebut Abbasiyah, khulafa-khulafa yang setelah Bani Umayyah. Jadi pertama kekuasaan berada di Syam, setelah pertama kekuasaan Khulafa Rasyidin berada di Madinah sampai masa Utsman. Setelah masa Ali pindah ke Kufah, setelah di Kufah pindah ke Syam, kemudian setelah Syam pindah ke Baghdad. Jadi kalau Bani Abbasiyah itu ibu kota negara Islam saat itu adalah di Baghdad. Kalau di masa Bani Umayyah, ibu kota negara Islam adalah di Syam. Gitu. Taib. Tadi saya lupa menyebutkan nama sahabat yang ke-10 di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf ya. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sa'ad. Gitu. Ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ini tadi saya menjadi bapak. Siapa? Sudah di ujung nama itu Abdurrahman bin Auf apa Abu Ubaidah bin Jarrah. Taib. Ya, Abdurrahman bin Auf dan yang saya lupa menyebutkan yang ke-10 tadi. Taib, lanjutkan. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Cilangsi yang bertanya, Ustaz, pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, negara Islam pada waktu itu banyak terjadi kegoncangan, pemberontakan, dan akhirnya Ali sendiri pun meninggal karena dibunuh. Apa yang sebenarnya terjadi di situ? Apakah pemerintahan Ali tidak kuat dan tidak didukung oleh para sahabat-sahabat yang lain? Baik, ini akan kita bicara lebih rinci insya Allah dalam pembahasan kita berikutnya. Cuma secara ringkas, memang kondisi di masa Ali bin Abi Thalib itu efek dari kejadian setelah terbunuhnya Utsman. Kita tahu orang yang ikut dalam pembunuhan Utsman ini berbagai macam motivasi dan misi yang berbeda-beda. Ada di situ kelompok yang ingin kekuasaan, ada di situ kelompok yang taksub kepada kabilah, ya fanatik kabilah, ada yang masuk juga kelompok di situ adalah musuh-musuh di luar Islam yang ingin mencuri Islam dari dalam. Itu ini kelompoknya Abdullah bin Sabah. Ya, banyak sekali sebetulnya kelompok di situ. Cuman setelah Ali berkuasa, kemudian terjadi semacam berapa pertempuran, perangan, perselisihan Jamal dan Siffin. Di perang Siffin ini sebetulnya, atau di Jamal pun, itu yang memotivasi terjadi pertempuran itu sebetulnya bukan pasukan Ali, tapi ada orang-orang yang menyusup ke dalam pasukan. Seperti di perang Siffin itu ada yang menyusup ke pasukan yang dibawa pasukan Ali dan juga dimasuk Aisyah. Seketika Ali, Aisyah dan para sahabat Zubair dan Talha sudah sepakat untuk masing-masing menahan diri dan kembali ke Madinah. Di malam hari mereka beristirahat, itu seakan-akan ada pengkhianatan di salah satu pihak. Sebetulnya yang melakukan pemicu ini disebutkan oleh para ulama, pihak yang khawarij yang ada di sini atau orang yang mungkin dia ingin tidak menginginkan kekuasaan kuat, karena kalau kuat mereka akan tertangkap dan akan diberi hukuman yang sepatutnya. Mereka buat-buat semacam ada pengkhianatan di sini. Di sini menyerang kelompok di sini, ya sebetulnya mereka satu kelompok. Jadi seakan yang ini memerang di sini, tapi bukan saudaranya di sini dibunuh oleh dia. Yeah. Jadi kedua pihak ini membunuh musuh yang satu sebetulnya. Yeah. Nah ini, dan ini perlu diwaspadai. Banyak sekarang konflik-konflik yang ada itu ada main skenario seperti ini masih berjalan. Nah, baik antar partai di Indonesia, antar kelompok ormas, ini harus kita waspadai ini. Sebetulnya orangnya satu, tapi dia panasin di sini mencela di sini. Yeah. Nah, sebetulnya ini misinya sama, itu mereka satu. Supaya ini bisa kelompok yang besar ini bentrok gitu. Nah, ini harus kita waspadai. Nah, ini salah satu taktik Syiah yang dipakai di beberapa tempat, ini perlu kita waspadai. Seperti di Indonesia ya, dipanas-panasin kelompok ini, panasin kelompok ini, seakan dibuatlah di YouTube video yang digabung-gabung saling mencela atau apa-apa, ada bahkan banyak pemalsuan-pemalsuan atas nama ustaz dibuat Facebook-nya semacam itu, tujuannya gitu. Untuk memecah belah, untuk mengadu domba. Ya. Dia menyusup ke kelompok ini, menyusup kelompok ini. Nah, ini yang terjadi Mas Ali Mutalib. Nah, ketika di perang Siffin juga begitu. Saat itu sudah satu komitmen itu kedua belah pihak untuk berdamai. Namun tiba-tiba ada kelompok menuntut dikembalikan panglima panah namanya Astar. Ini orang Khawarij. Maka akhirnya ketika Ali tidak mau, mereka mengancam. Kami akan lakukan tindakan seperti kami menindak Utsman kepada engkau. Nah, maka setelah Siffin itu orang Khawarij mengasingkan diri sendiri di Nahrawan. Daerah Kufa sebelum Kufa di Nahrawan. Nah, ini betulnya yang terjadi. Bukan di setiap negeri itu terjadi kekacauan itu, hanya kekacauan ini terjadi di daerah Kufa memang lebih banyak, karena memang Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya bahwa fitnah hauna bila mengisyarat ke arah timur Madinah, yang dimaksud adalah daerah Baghdad, Kufa, Basra. Dan terbukti dalam sejarah, fakta sejarah memang di situ terjadi selalu berbagai macam bentuk kekacauan, baik kekacauan politik maupun lahirnya paham-paham alam agama. Itu hakikat ringkasnya. Jadi tidak semua, di semua tempat terjadi kekacauan itu. Di Mesir tidak, di Syam juga tidak, sudah mulai Muawiyah mau berdamai. Di Madinah tidak, di Mekah tidak. Hanya daerah yang terjadi waktu itu di Kufa, di Syam. Syam sebetulnya sekali aja, itu perang Siffin saja. Tapi kalau di Kufa itu ya goncang terus. Setelah selesai Siffin malah berlanjut dengan pasukan Khawarij sebetulnya. Jadi itu singkatnya yang dapat kita jelaskan. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya, Khotil Islam, kembali kami akan beralih ke via telepon. Untuk Anda yang bertanya langsung, kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ali di Labuan Batu, Sumatera. Silakan. Afwan, mau nanya masalah sirah sahabat ya. Ini sekarang temanya tentang Ali bin Abi Thalib ya. Iya. Nah, saya mau menanyakan masalah sebenarnya bukan masalah Ali bin Abi Thalib, sih masalah pembaiatan Abu Bakar ya. Saya pernah membaca, bukan membaca sih, saya pernah mendengar di Al-Bidayah Waniyah itu kalau ada satu sahabat yang tidak mau membaiat Abu Bakar sampai dia meninggal, namanya Sa'ad bin Ubadah. Apakah itu benar, Pak Ustaz? Dan saya mau baca dari dua sumber, dan satu sumber yang saya percaya yang dari Al-Bidayah Waniyah itu sama tulisannya, begitu. Apakah benar seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Sa'ad bin Ubadah, dia kan dari kaum Ansor. Awal terjadi mau dibaiatnya, orang Ansor mau mengangkat pemimpin sendiri. Dan itu di Bani Saqifah, yaitu di Bani Saqifah Bani Sa'idah. Di wafatnya, setelah wafatnya Rasulullah, baru wafat Rasulullah, dan sampai berita kepada Abu Bakar, Abu Bakar mendatangi di sana. Nah, setelah itu Abu Bakar pidato, kemudian Abu Bakar menawarkan baiatlah salah seorang, karena urusan ini bukan dari selain orang Quraisy. Karena Rasulullah menyebutkan inna hadzal fi Quraisy, inna hadzal amra fi Quraisy. Ini urusan ini yang menjadi pemimpin, yang berhak menjadi pemimpin itu dari orang Quraisy. Wa antum wuzara, kata Abu Bakar, kalian cukup menjadi ada sebagai pembantu pendukung, ya, menjadi menteri lah bahasa kita sekarang. Lalu Abu Bakar menawarkan untuk buat Abu Ubaidah atau Umar bin Khattab. Nah, akhirnya Umar langsung berdiri membaiat Abu Bakar, lalu Abu Ubaidah dan semua kaum muhajirin Ansar di situ. Memang disebutkan dalam hadis itu kata Utum Sa'ad, Sa'ad bin Ubaidah ini adalah tokoh dari Ansar yang mau dibaiat oleh Ansar itu sebetulnya. Tapi apakah beliau baiat atau tidaknya saya enggak tahu, tapi memang yang di kandidat yang memang diajukan oleh orang Ansar itu memang Sa'ad bin Ubaidah. Tapi tidak banyak sampai meninggal sama sekali, itu saya tidak punya dalil seperti itu. Saya belum menemukan masalah itu apakah benar atau tidaknya, saya belum pernah meneliti dan juga tidak mendapatkan penjelasan ulama. Tapi memang dalam kejadian saat mau membaiat itu memang orang yang kandidat yang diajukan oleh orang Ansar memang Sa'ad bin Ubadah. Ya, karena beliau adalah senior dari kaum Ansar gitu. Tapi secara adab dan juga secara keilmuan para sahabat, kita yakin ya, bahwa mereka itu tidak seperti yang kita prediksi. Kita lebih banyak berpersangka baik kepada sahabat. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang lebih fair, orang-orang yang sportif biasanya gitu ya. Dan mereka apabila dibacakan hadis Rasulullah SAW, tidak akan mungkin mereka lagi punya argumen apa-apa lagi gitu. Buktinya ketika Abu Bakar telah menyampaikan hadis itu, semuanya para sahabat diam, tidak memprotes apa-apa lagi. Gitu. Akhirnya di waktu yang sama orang Ansar pun ikut membaiat gitu. Baik. Ya, dibaiat. Cuman secara khusus Sa'd Ubadah ikut enggak baiat di situ. Nah. Saya tidak untuk mengatakan ikut baiat ataupun tidak, saya belum punya penjelasan. Belum pernah ingatlah, itu lupa saya membaca masalah ini lebih rinci gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kembali kami berikan kesempatan, satu kesempatan terakhir mungkin di ujung perjumpaan kita ini, untuk Anda ingin menghubungi kami via telepon di 0218236543, silakan. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana, mohon maaf? Saya dari Pak CC Bogor Selatan. Silakan, Bapak, pertanyaannya. Cuma ini di luar tema, Pak Ustaz, enggak apa-apa ya? Ya, silakan. Ini mengenai salat. Di saya ada yang mengatakan kalau salat kan setelah baca Fatihah itu hukumnya sunnah ya, seperti baca surat gitu ya. Ada yang mengatakan, dan saya pernah dengar baca surat-suratnya seperti di pertengahan surat Al-Imran, An-Nisa, apa itu. Nah, ada yang mengatakan itu tidak boleh, sebaiknya surat-surat pendek aja katanya. Nah, itu gimana tuh menurut Pak Ustadz? Saya mohon pencerahannya gitu Pak Ustadz. Cukup segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mungkin ada sebagian masyarakat kita mungkin yang awam memahami ya. Arti membaca ayat itu harus satu surat lengkap. Kalau tidak sempurna membaca surat lengkap berarti dia tidak membaca ayat secara sempurna begitu. Sebetulnya tidak. Bahkan ulama mengatakan cukup ya, sedikit-sedikitnya itu adalah 3 ayat. Ada yang mengatakan demikian, atau ayat yang semakna dengan itu, maksudnya yang panjang gitu. Seperti ayat surat 286 surat Al-Baqarah itu sudah cukup panjang gitu. Surat ayat today. Jadi tidak benar demikian, boleh saja dibaca ayat-ayat. Lihat saja di berbagai masjid kaum muslimin ya, kadang-kadang dimulai di pertengahan surat Maryam, tengah akhir surat Al-Kahfi, awal surat Tabarak, dan tidak sempurna sampai akhir. Ya, itu tidak masalah seperti itu. Dan juga para sahabat dalam sholat dan semuanya dicontohkan dalam sunnah. Ada Rasulullah SAW ketika sholat, umpamanya waktu masa beliau membaca sebagian surat, itu sebagian surat karena suratnya belum lengkap, turun sebagian suratnya belum lengkap. Ya kan, surat Al-Baqarah lama masa turunnya, umpamanya karena suratnya panjang, atau sebagian pertama turun umpamanya surat Al-Alaq itu baru 5 ayat. Baru 5 ayat. Belum semua turun. Berarti kan enggak lengkap. Jadi tidak bermasalah membaca pertengahan surat, akhir surat atau awal surat saja dalam bagi surat-surat yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup pada perjumpaan di kesempatan siang hari ini. Sebelum kami akhiri, Ustaz mohon memberikan itu. Terima kasih banyak pada ikhwan akhwat dan pemirsa dan pendengar yang telah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak, semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita selalu, dan juga kepada para kru yang telah bekerja. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keberkahan kepada mereka, dan selalu diberi semangat ya untuk menayangkan kajian-kajian ilmiah ya, demi tercapainya tujuan tersebarnya dakwah yang mulia ini. Kemudian kami juga mohon maaf mungkin ada penjelasan-penjelasan yang kurang memuaskan ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.